بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan al-ma'ani allati tatimmu biha hayatus shalah. Amalan-amalan hati yang dengannya sempurnalah hidupnya salat. Amalan-amalan hati yang bisa menyempurnakan hidupnya salat. Kita lanjut pada paragraf yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa yanbaghi lil musalli an yahdura qalbuhu 'inda kulli shay'in minas shalah. Seyogianya bagi orang yang salat, dia menghadirkan hati pada setiap bagian dari salat. Fa idza sami'a an-nida al-muadzin falyamtathil an-nida lil-qiyamah wal yushmir lil-ijabah. Apabila dia mendengar azan, maka hendaklah dia segera untuk menjawab atau menyambut azan, wal yushmir lil ijabah, dan segera untuk menjawab azan. Wal yandur madza yujib, dan dia memperhatikan madza yujib, ucapan yang dia ucapkan ketika menjawab azan. Wa bi ayyi badanin yahdur, dan hendaklah dia memperhatikan bi ayyi badanin yahdur, dengan badan yang kondisinya seperti apa dia menghadiri salat atau menjawab panggilan azan tersebut, dengan badan yang bagaimana. Naam. Ini yang hendaknya diperhatikan. Lil musalli, bagi orang yang mau sholat. Ketika azan berkumandang, maka dia segera untuk mempersiapkan diri berangkat menuju sholat. Dan dia juga tidak lupa menjawab lafaz-lafaz azan, di mana terdapat keutamaan yang besar ketika menjawab azan. Kemudian berdoa dengan doa setelah azan. Dan dia ketika menjawab azan, dia juga benar-benar memperhatikan lafaz-lafaz yang dia ucapkan. Kemudian juga ketika dia mau hadir menuju sholat, dia juga memperhatikan kondisi badannya. Kalau ternyata kotor, atau bau atau yang semisalnya, maka segera mandi. Nah, hendaknya dia menghadiri sholat dalam keadaan badan yang bersih, ya, yang tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang musolli yang mau sholat ketika telah berkumandang azan. Ya. Yakni segera untuk menyambut panggilan azan tersebut. Ya. Tidak bersantai-santai, menunda-nunda, ya. Atau bahkan tidak peduli dengan panggilan azan tersebut, ya. Tetapi bersegera menyambutnya. Wa idza satara auratahu faly'lam anna al-murada min dhalika tagdiyatu fada'ihi badanih anil khalq. Ketika seorang yang mau sholat ini dia menutup auratnya, ya, maka hendaklah dia mengetahui. Ya, ini ketika dia memakai baju, pakaian, ya, yang dia gunakan ketika sholat, ya, berarti dia sedang menutup auratnya. Ya. Ketika dia sedang menutup auratnya, maka hendaklah dia mengetahui bahwa al-murad min dhalik, ya, tujuan menutup aurat itu adalah taghtiyatu fadha'ihi badanih anil khalq, menutup aib badannya dari manusia, menutup aib badannya dari orang lain. Falyadhkur aurati batinihi wa fadha'iha sirrih allati la yatla'u 'alayha illa al-khaliq. Maka hendaklah dia juga ingat aurat batinnya, ya, aib-aib batinnya, ya, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Nah, ketika dia memakai pakaian untuk sholat, maka dia faham, mengerti bahwa dia sedang menutup aurat untuk menjaga aib badannya dari pandangan orang lain. Maka hendaklah dia juga Pak ingat aurat batinnya, tidak hanya aurat badannya, tapi dia juga ingat aurat batinnya, aib-aib batinnya yang tidak mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Walaysa laha anhu satir, dan tidak ada penutup, ya, untuk aib-aib batin tersebut, ya, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yani Allah mengetahuinya, tidak tertutup bagi Allah aurat-aurat tersebut, aurat-aurat batin tersebut. Ya. Wa innama yukaffiruha an-nadamu wal haya'u wal khawfu. Dan hanyalah yang bisa menghapus aurat-aurat batin tersebut adalah an-nadam, rasa penyesalan, wal haya, rasa malu, wal khauf, dan rasa takut. Ya. Ini yang bisa menghapus aurat dan aib-aib batin. Ya. Rasa penyesalan, rasa malu, dan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian kata Syekh, wa idza istaqbala al-qiblata faqad sarafa wajhahu min anil jihati ila jihatin ila jihati baitillah ta'ala. Ya. Apabila dia menghadap ke arah kiblat, ya, maka berarti dia telah memalingkan wajahnya dari seluruh arah, ya, kemudian dia hadapkan wajahnya tersebut ke arah Baitullah. Ya. Nah, ini orang yang sedang menghadap ke arah kiblat. Ya. Berarti dia apa? Memalingkan wajahnya dari seluruh arah, kemudian menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Ya. Fasarfu qalbihi ila Allah Ta'ala aula min dzalik. Maka ketahuilah, ya, memalingkan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu lebih utama daripada itu. Ya, ini daripada na'am memalingkan badan tadi, ya, ke arah kiblat. Yani memalingkan badan ke arah kiblat itu saja diharuskan, ya, wajib menghadap ke arah kiblat ketika sholat, ya. Maka apa? Menghadapkan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu lebih wajib, ya, lebih ditekankan, ya. Karena jangan sampai seseorang dia sholat menghadap ke kiblat, ya, menghadap saja ke arah kiblat, tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, gak tahu hatinya kemana, ya. Sehingga kata Syekh, ketika seseorang menghadap ke arah kiblat, berarti dia memalingkan wajahnya dari seluruh arah dan menghadapkan wajahnya ke Baitullah, maka memalingkan atau mengarahkan hati, menghadapkan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu lebih ditekankan. Fakama annahu la yatawajjahu ila jihatil baiti illa bil insirafi an ghairiha, fakadzalika alqalbu la yansarifu ila Allah illa bil insirafi amma siwa. Maka sebagaimana dia tidak menghadap ke arah Baitullah, ke arah kiblat, kecuali dengan memalingkan atau kecuali dengan berpaling dari seluruh arah. Ini orang yang menghadap ke arah kiblat, dia tidak menghadap ke arah kiblat kecuali dengan apa? Berpaling dari seluruh arah. Kemudian hanya ke arah kiblat saja. Maka demikian pula hati. Hati tidak akan dapat dipalingkan kepada Allah, yakni dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali dengan apa? Berpaling dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang hatinya bisa berpaling dari selain Allah, maka dia akan bisa menghadapkan hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perhatikan hal ini di dalam sholat. Apakah kita hanya sekedar menghadap ke arah kiblat saja, kemudian hati kita enggak tahu kemana, ataukah kita menghadap ke arah kiblat tetapi juga hati kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang dituntut, yakni badan kita menghadap ke arah kiblat dan hati kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, idza kabbarta ayyuhal musalli fala yukadzibanna qalbuka lisanaka. Apabila engkau bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, apabila engkau bertakbir wahai orang yang sedang sholat, maka jangan sampai hatimu mendustakan lisanmu. Jangan sampai hatimu mendustakan lisanmu. Li'annahu idza kana fi qalbika syai'un akbaru min Allah Ta'ala faqad kadzabta. Karena apabila di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, berarti kamu telah berdusta. Nah, lisanmu memang mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Maka apa? Berarti apa? Hatimu mendustakan lisanmu. Lisanmu mengatakan Allah maha besar, tapi hatimu apa? meyakini ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti hatimu mendustakan lisanmu. Jangan sampai seperti ini. Fahdhar an yakuna al-hawa 'indaka akbar. Maka hati-hati, waspada, jangan sampai hawa nafsu itu lebih besar pada dirimu. Nah, jangan sampai hawa nafsumu lebih besar. Bidalili itharika wa muwafaqatihi ala ta'atillahi ta'ala. Waspada, hati-hati, jangan sampai hawa nafsumu itu lebih besar dengan bukti engkau lebih memilih dan engkau lebih mencocoki hawa nafsu tersebut daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau lebih mengedepankan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti apa? Ada sesuatu yang lebih besar di hati dia daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih memilih hawa nafsu daripada ta'atillah, daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka ketika engkau bertakbir Allahu Akbar, hendaknya sama antara lisan dan hati. Lisan yang mengatakan Allah Maha Besar, di hatimu juga meyakini Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan engkau tidak condong kepada hawa nafsu, tidak memilih hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi hawamu itu tunduk di bawah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, فَإِذَا اسْتَعَدْتَ, apabila engkau di dalam sholat sudah mulai berta'awud, isti'adzah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena mau membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan isti'adzah itu dibaca pada setiap rakaat. Fa idza sta'adza, apabila engkau beristi'adzah, fa'lam annal isti'adzata hiya iltija'un ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya isti'adzah itu adalah iltija' ilallah, beriltija kepada Allah, yaitu berlindung kepada Allah. Orang yang beristi'adzah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti dia sedang meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Fa idza lam talja biqalbika kana kalamuka laghwa. Tapi kalau hatimu tidak berlindung kepada Allah, yakni hanya lisanmu saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hatimu tidak, yakni isti'adzahmu itu tidak dengan hati, hanya di lisan. Nah, isti'adzahmu tidak dengan hatimu, maka bakana kalamuka laghwa, maka ucapanmu tadi, isti'adzahmu tadi laghwa, sia-sia, senda gurau. Maka hendaklah ketika seseorang beristi'adzah pun dia menghadirkan hatinya, bahwa dia sedang meminta perlindungan kepada Allah. Fa idza lam talja' biqalbika kana kalamuka laghwa. Kalau engkau tidak berlindung atau tidak meminta perlindungan kepada Allah dengan hatimu, kana kalamuka laghwa, maka ucapanmu tadi laghwa, hanya senda gurau. hanya di lisan saja. Wa tafhamu ma'na ma tatlu. Demikian pula hendaklah engkau memahami makna bacaan-bacaan yang kamu baca. Selain isti'adzah tadi. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca al-Fatihah, hendaklah engkau memahami makna apa yang kamu baca. Wa ahdhir at-tafahuma di qalbika inda qaulik alhamdulillahi rabbil alamin. Dan fahamilah, dengan hatimu, yakni hayati, dengan hatimu ketika engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Fahamilah juga dengan hatimu. Tidak sekedar dengan lisan, sekedar diucapkan. Tapi hatimu juga hadir. Memahami apa yang kamu baca. Wastahdir lutfahu inda qaulik ar-Rahmanir Rahim. Dan juga hadirkanlah kelembutan Allah ketika engkau membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ketika membaca ini pun apa? Kamu menghadirkan hatimu. Meyakini Allah maha rahmah. Dan ini kelemah lembutan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Wastahdir azamatahu inda qaulik, dan hendaklah engkau menghadirkan keagungan Allah ketika engkau membaca maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, menunjukkan agungnya Allah tabaraka wa ta'ala, berkuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika engkau membaca maliki yaumiddin, maka engkau hadirkan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Hatimu meyakini keagungan Allah. Ketika engkau membaca Ar-Rahmanir Rahim, hatimu meyakini kelemah lembutan Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Wa kadzalika fi jami'i ma tatlu. Demikian pula pada semua bacaan yang kamu baca. Nah, hendaknya kamu menghadirkan hatimu pada setiap bacaan sholatmu. Maka ini pentingnya untuk terus kita belajar bahasa Arab. Agar kita mengetahui bacaan-bacaan yang kita baca, agar kita bisa memahami makna-makna bacaan yang kita baca. Nah, dan ini juga penting untuk terus kita memurojaah bacaan-bacaan sholat. Mulai dari takbir, istiftah, al-fatihah, surat-surat pendek, dan seterusnya dari bacaan-bacaan sholat, hendaklah kita mengetahui maknanya, memahami maknanya. Nah, alhamdulillah banyak mushaf terjemah. Walaupun tidak ada, bisa bertanya kepada yang tahu. Artinya ada usaha untuk bisa memahami bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat. Karena jangan sampai detik ini kita tidak paham bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Jangan sampai. Rugi besar. Sudah berapa tahun mengenal dakwah sunnah. Tapi bacaan-bacaan sholat masih tetap belum memahami makna-maknanya. Sangat disayangkan. Rugi. Maka berusahalah untuk memahami bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Ya. Nah, harus berjuang, berusaha, ya, sekuat tenaga, luangkan waktu. Ya. Nah, harus ada perhatian dalam permasalahan ini. Ya. Nah, karena amalan yang paling pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatmu. Ya. Ketika sholatmu bagus, maka amalan yang lain bagus. Bismillah. Ya. Maka harus benar-benar seseorang perhatian dengan sholatnya. Wa qad rawayna an Zararah ibn Aufa, atau Zurarah bin Aufa, telah kami riwayatkan dari Zurarah bin Aufa, annahu qara'a fi salatihi, bahwa beliau pernah membaca ayat di dalam salatnya, fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala ditiup. Ya, surat Al-Muddatsir. Ya. Ketika membaca surat ini sampai pada ayat fa idza nuqira fin naqur fa kharra mayyita. Ya. Beliau tersungkur meninggal. Nah. Wa madzaka illa li annahu sawwara tilkal halata. Tidaklah itu terjadi kecuali karena beliau membayangkan keadaan itu. Keadaan saat ditiupnya sangkakala, ya. Bayangkan seperti apa keadaannya, ya. Mencekamnya, gentingnya suasana, ya. Nah, ketika ditiup sangkakala, fa asfarat indahu talaf, ya. Sehingga hal tersebut na'am mempengaruhi beliau sampai beliau meninggal dunia, ya. Karena membayangkan tadi bagaimana kejadian ketika ditiupnya sangkakala. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghayati, merenungi apa yang beliau baca. Alaihi rahmatullah. Wastashir fi ruku'ika at-tawadhu'a. Kemudian kata Syekh, hadirkanlah sikap tawadhu' ketika kamu ruku'. Ketika kamu ruku', hadirkan, ya, sifat tawadhu, ya, rendah diri di hadapan Allah. Wa fi sujudika ziyadatu dzul, dan hadirkanlah dalam sujudmu ziyadatu dzul, ya, penghinaan diri yang lebih, ya. Nah, seseorang di luar salat pun dia menghinakan diri di hadapan Allah, ya. Maka di dalam salat, apalagi ketika sujud, maka hendaklah lebih lagi, ya. Lebih menghinakan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya. Li'annaka wada'ta an-nafsa mawdi'aha. Karena ketika engkau sujud, berarti engkau sedang meletakkan jiwamu pada tempatnya. Engkau sedang meletakkan dirimu pada tempatnya. Ya. Waradatta al-far'a ila aslih. Dan kamu sedang mengembalikan cabang ke asalnya. Ya. Ini sedang mengembalikan dirimu ke asal penciptaanmu. Di sujud, ketika kamu sujud. Alat turab, ketika kamu sujud di atas tanah. Ya. Alladhi khuliqta minhu, yang kau diciptakan dari tanah tersebut. Ya. Jadi ketika engkau sujud, berarti engkau telah meletakkan dirimu pada tempatnya. Kau mengembalikan dirimu pada asal penciptaanmu, yaitu kamu itu dari tanah. Ya. Ketika kamu sujud, kamu sedang apa? Meletakkan dirimu pada tempatmu. Ya. Kamu sedang sujud di atas tanah. Wa tafhamu ma'nal azkar bizauq. Dan demikian pula kamu berusaha untuk memahami makna-makna zikir-zikir di dalam sholat bizauq, dengan penuh penghayatan. Kemudian kata beliau, wa'lam anna ada as-salati bihadihi syuruti al-batinati sababun li jala'il qalbi minas sadai. Ketahuilah bahwa menunaikan sholat dengan syarat-syarat batin yang disebutkan di atas, ya, ini adalah sebab jalaul qalb, ya, sebab terangnya hati, bersihnya hati, minas soda, dari karat, ya, dari karat yang ada dalam hati. Ketika seseorang dalam sholatnya, dia memenuhi syarat-syarat batin yang telah disebutkan di atas, ya, maka hatinya akan bersih dari karat. Wa husulil anwar fihi, ya, dan hatinya akan bercahaya. Ya. Alati biha tatalammahu 'azamatul ma'bud, yang dengan cahaya tersebut engkau akan mengetahui agungnya zat yang sedang kamu ibadahi. Yani agungnya Allah tabaraka wa taala. Wa tatlu'u 'ala asrarihi, dan engkau akan dapat mengetahui rahasia-rahasianya. Allah berfirman, "Wa ma yaqiluha illal 'alimun." Dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang mengetahui. Dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Nah, ini yang semestinya dilakukan oleh seseorang di dalam sholatnya. Fa'amma man huwa qa'imun bi suratis sholah duna ma'aniha. Adapun orang yang dia menegakkan sholat atau mengerjakan sholat, ya, dengan melakukan gerakan-gerakan sholat, ya, duna ma'aniha, tanpa memahami makna-maknanya, ya, hanya sekedar bentuk surah gerakan sholat, ya, duna ma'aniha, tanpa memahami makna-maknanya, fa innahu la yatla'u ala syai'in min dzalik, maka dia tidak akan dapat memahami sedikit pun dari keagungan Allah dan juga rahasia-rahasianya, ya. Balyun kiru wujudah, bahkan mungkin sebaliknya dia bahkan mengingkarinya. Waliyadu billah. Nah, maka seyogianya bagi orang yang sedang sholat, dia memenuhi syarat-syarat sholat, ya, yang telah disebutkan. Dan juga dia memenuhi syarat-syarat batin di dalam sholat, ya, menghadirkan hati, ya, dan seterusnya sebagaimana yang telah disebutkan na'am di atas, ya, sehingga sholat kita benar-benar hidup, ya, sholatnya benar-benar hidup, memiliki ruh, ya, tidak sekedar gerakan, ya, na'am, akan tetapi sholat yang hidup, ya. Maka penting untuk memperhatikan amalan-amalan hati yang dapat menyempurnakan hayat as-shalah, hidupnya salat. Nah, Allah taala a'lam bis-shawab. Selesai dari pembahasan ini. Nah, adapun pembahasan berikutnya, faslun fi adabin tata'allaqu bis-shalatil jumu'ah wa yaumil jumu'ah. Pasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Namun insyaAllah bab berikutnya atau pasal berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.